بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kemudian dalam kelanjutan hadith di bab yang pertama, bab ما جاء في دعاء النبي sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillahi tabaraka wa ta'ala, bab apa yang datang menjelaskan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk mentauhidkan Allah. Di dalam bab ini, di kelanjutan hadits, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, haddatsana Ismail, ceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ismail ibn Abi Uwais. Qala haddathani Malik, beliau berkata menceritakan kepadaku Malik, yaitu Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah yang masyhur. An Abdirrahman ibn Abdullah ibni Abdurrahman ibni Abi Sa'sa'ah anabihi, dari ayahnya anabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha, falamma asbaha ja'a ila an-nabiyyi صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, nama lengkap beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Beliau berkata, seorang lelaki mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad, maksudnya membaca surah Al-Ikhlas. Yuraddiduha, dia terus mengulanginya. Falamma asbaha, begitu masuk waktu pagi, ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhakara lahu dhalik, lalu dia menyebutkan kejadian tersebut. Dan lelaki yang mendengar ini, yang kemudian melaporkan, dia menganggap bahwa bacaan itu sedikit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi innaha lata'dilu thuluthal Qur'an." Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu adalah sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Iya. Kata beliau, zada Ismail ibn Ja'far. Ismail bin Ja'far menambah di dalam riwayatnya. Ismail bin Ja'far di sini adalah Ismail bin Ja'far ibn Abi Kathir. Dia menambah dalam riwayatnya dari Malik, dari Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Sa'id. Beliau berkata, akhbarani akhi Qatada ibn Nu'man anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepadaku saudaraku Qatada ibn Nu'man dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya ini riwayat yang lain dari Ismail bin Ja'far, ada penjelasan tambahan bahwa itu dari riwayat Qatada ibn Nu'man dari Nabi. Kalau sebelumnya itu dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Dari kebiasaan Imam Al-Bukhari, beliau kadang membawakan perbedaan riwayat. Kalau beliau hanya sekedar membawakan seperti ini, maka biasanya Imam Al-Bukhari memandang bahwa dua hal ini dua-duanya benar. Dua riwayat ini dua-duanya bagus. Kandungan dari riwayat ini dan maksud Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di sini, beliau ingin menerangkan bahwa surah Al-Ikhlas mempunyai keutamaan yang sangat besar. Sehingga surah Al-Ikhlas ini dianggap sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Banding dengan sepertiga Al-Quran. Dan para ulama menyebutkan bahwa kandungan dari Al-Quran terbagi tiga. Ada tauhid, ada ahkam, hukum-hukum, dan ada penjelasan kisah. Ya. Sepertiga darinya adalah tauhid. Dan surah Al-Ikhlas semuanya berisi tauhid. Maka seakan-akan Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa surah Al-Ikhlas ini tatkala mengandung penjelasan tauhid, ia pun dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Dan ini secara otomatis menunjukkan keutamaan tauhid dan pentingnya mempelajari tauhid tersebut. Iya. Jadi mempelajari tauhid adalah hal yang merupakan perkara yang ditekankan di dalam syariat kita, dan penekanannya dari berbagai bentuk. Kadang ditekankan secara langsung keutamaannya, kadang dijadikan sebagai perkara yang paling pertama didakwakan, kadang diterangkan sebagai misi utama dakwah para nabi dan para rasul, dan kadang dijelaskan bahwa surah Al-Ikhlas ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran karena mengandung tauhid di dalamnya. Mengandung tauhid di dalamnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, "Walladhi nafsi bi yadi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi yang jiwaku berada di tangannya. Ini sumpah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa seseorang itu boleh bersumpah. Boleh dia bersumpah pada perkara-perkara yang dianggap penting untuk dia tekankan, walaupun dia tidak diminta untuk bersumpah. Walaupun dia tidak diminta untuk bersumpah. Dan hadis ini juga terdapat di dalamnya penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi bersabda, "Walladhi nafsi bi yadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya. Berada di tangan Allah. Terdapat di dalamnya penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, penetapan sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluknya. Iya. Dan perbuatan lelaki ini membaca Qul huwallahu ahad di malam hari, dan zahir riwayatnya ini dibaca di dalam salat, dia ulangi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dia sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini menunjukkan bolehnya seseorang itu membaca di dalam salat terbatas pada satu surah yang pendek, dan boleh seorang itu mengulangi satu surah, dia ulangi beberapa kali dia baca di dalam salatnya. Iya. Namun ini harusnya dilakukan ya, kadang-kadang, bukan sebuah kegiatan yang rutin terus-menerus dilaksanakan. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa meremehkan sebuah perkara itu adalah perkara yang tidak terpuji. Karena sahabat ini dianggap perbuatan sahabat yang hanya membaca Qul huwallahu ahad itu adalah hal yang sedikit. Sedangkan Nabi menganggapnya membaca Qul huwallahu ahad itu senilai dengan sepertiga Al-Quran. Maka inilah keindahan dari syariat kita. Seorang hamba yang paling penting di dalam beragama, ia memahami tuntunan syariat. Kemudian ia memahami letak-letak pensyariatan. Iya. Kapan dia beramal dengan tuntunan syariat sesuai dengan tata cara pensyariatannya, maka dia telah berada di atas suatu kebaikan yang sangat agung. Di atas kebaikan yang sangat agung. Iya. Walaupun amalan yang dia lakukan adalah amalan yang sedikit. Kemudian di dalam riwayat berikutnya, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Salih. Ya, ini Ahmad bin Salih Al-Misri. Sanad yang akan kita baca, sanadnya orang-orang Mesir. Meriwayatkan dari penduduk Madinah. Kata beliau, haddathana ibn Wahab. Menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, yaitu Abdullah ibn Wahab Al-Misri. Beliau ini diberi gelar oleh para ulama dengan sebutan Diwanul Ilm. Diwan Al-Ilm. Catatan ilmu. Iya. Karena beliau rahimahullah adalah salah seorang rujukan orang-orang Mesir, penduduk kota Mesir di masanya. Al-Imam Abdullah ibn Wahab, beliau berguru kepada Imam Asy-Syafi'i, berguru kepada Imam Malik, beliau berguru kepada Al-Layth ibn Sa'd dan berguru kepada Imam Malik. Dan beliau ini Ibnu Wahab, ya, rekan Imam Syafi'i dalam berguru. Dan gelar yang disebutkan oleh para ulama bahwa beliau adalah Diwanul Ilm, catatan ilmu, ini tentunya dibangun di atas kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu. Dan kedetailan beliau di dalam mempelajari ilmu tersebut. Beliau di sini meriwayatkan dari Amr. Beliau berkata, haddathana Amr. Menceritakan kepada kami Amr. Amr yang dimaksud adalah Amr ibn al-Harith al-Misri. Amr ibn al-Harith al-Misri. Iya. Dan ini kaidah dalam ilmu riwayat. Amr di tingkatan ini banyak, ya. Ada Amr bin Dinar, ada Amr bin Al-Harith, ada Amr bin Murrah. Ya. Dan ada Amr bin Abdullah As-Sabi'i. Tapi bagi orang yang mengetahui kedudukan rawi-rawi dan ilmu rawi, ya, dia tidak akan kebingungan membaca sanad-sanad yang seperti ini. Ya, kata Amr di dalam hadis, walaupun tidak disebutkan nama ayahnya, tapi ini dimaklumi di kalangan ahli hadis. Ya, sebab kaidahnya, kalau ada Amr dan yang meriwayatkan darinya orang Mesir, maka Amr di situ adalah Amr ibn al-Harith. Kalau ada Amr dan yang meriwayatkan darinya adalah orang Mekah atau Sufyan ibn Uyainah, maka Amr adalah Amr bin Dinar. Kalau ada Amr dan meriwayatkan darinya adalah orang Basra, ya, Tapi meriwayatkan darinya Syu'bah, maka Amr adalah Amr bin Murrah. Kalau ada Amr yang meriwayatkan darinya orang Kufah, ya, atau yang meriwayatkan darinya Yunus, maka Amr adalah Amr ibn Abdullah As-Sabi'i yang dikenal dengan kunyahnya Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Ini kaidah dalam ilmu periwayatan. Karena itu Imam Al-Bukhari tidak menyebut Amr itu siapa, sebab di kalangan ahli hadis semua orang paham. Ya, kalau disebut Amr di sini siapa, semuanya paham, tidak ada kesamaran baginya. Kata beliau, Anibni Abi Hilalin, dari Ibn Abi Hilal. Ya, Ibn Abi Hilal yaitu Said bin Abi Hilal, juga orang Mesir. Anna Abar Rijal Muhammad Ibn Abdurrahman haddathahu an ummihi Amrata binti Abdurrahman wa kanat fi hajri Aisyata zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad bin Abdurrahman ini bercerita dari ibunya, ya, dia meriwayatkan dari ibunya. Ini masya Allah, ya, riwayat anak dari ibunya. Ya. Dan ini sedikit terjadi di dalam ilmu periwayatan. Tapi memberikan kepada kita gambaran bahwa para perempuan itu juga mempunyai perhatian di dalam periwayatan hadis. Karena itu ada periwayat-periwayat perempuan dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'iyat dan tabi'iyat. Iya. Ada riwayat-riwayat perempuan. Dan ada ahli hadis yang dari masa ke masa terus berjalan. Ya, ada para perempuan, cuman ya. Kebanyakan riwayat yang disebut dari rawi perempuan itu kekuatan riwayatnya di masa tabi'in dan setelahnya. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in di masa itu. Adapun di masa-masa setelahnya, banyak ada beberapa riwayat perempuan, tapi kebanyakannya ada kelemahan. Bahkan banyak dari rawi-rawi yang majhula, tidak dikenal, atau tidak kuat dari sisi periwayatan. Iya. Tapi secara umum di sini ini memberikan sebuah pelajaran yang berharga kepada para perempuan muslimat, bahwa ilmu itu bukan merupakan kekhususan kaum lelaki. Ilmu itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang menuntutnya, siapa yang mencarinya. Dan anjuran menuntut ilmu berlaku umum untuk laki-laki dan untuk perempuan. Ya. Perhatikan di sini ya, sangat indah di sini. Muhammad bin Abdurrahman meriwayatkan dari ibunya. Dari ibunya. Amrah binti Abdurrahman. Dan Amrah binti Abdurrahman ini, beliau dibesarkan di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Dan Amrah termasuk salah seorang murid Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang masyhur. Nah, beliau berkata, "Ana Aisyah ta radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki. Iya. Mengutus seorang lelaki ala sariyatin, memimpin suatu pasukan sariyah, pasukan kecil. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi. Dan lelaki ini ia membaca, mengimami kawan-kawannya, maksudnya pasukannya, dia imami di dalam salat. Fa yakhtimu bi qul huwallahu ahad. Setiap kali dia salat, dia baca surah. Setelah itu dia tutup dengan membaca surah Qul huwallahu ahad. Ya. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia kembali, begitu pasukannya kembali, mereka menyebutkan ya, hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik, bertanyalah kepadanya, ya, apa sebab dia berbuat seperti itu. Fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya kepada pimpinan pasukannya, kenapa tiap kali dia sholat, dia sudah membaca surah, dia tutup dengan surah Qul huwallahu ahad. Maka pimpinan pasukan ini berkata, faqala li'annaha sifatur rahman, karena dia adalah sifat ar-rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Ya. Dan saya suka untuk membacanya, cinta membacanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Bahwa Allah mencintainya. Nah, ini hadis juga masih berkaitan dengan hadis sebelumnya. Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan di sini keutamaan surah Al-Ikhlas, karena dia terdapat di dalamnya sifat Ar-Rahman, penjelasan tauhid. Siapa yang membacanya, Allah cinta kepadanya. Dan ini termasuk keutamaan tauhid. Mereka yang perhatian terhadap tauhid, selalu mengkaji dan mempelajarinya, ya, mudakara dan mengingatkannya, Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya, akan diberikan untuknya kebaikan yang lebih. Bab tauhid ini adalah hal yang paling utama. Ya. Baik, kita detailkan riwayatnya. Dikatakan oleh Aisyah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'ata rajulan ala sariya. Ini menunjukkan bahwa seorang pimpinan umum, dia boleh mengangkat pimpinan-pimpinan pada batasan tugas yang dia tetapkan. Ya, seperti sekarang ini misalnya pimpinan negara, kadang boleh dia mengangkat di daerah-daerah, gubernur-gubernur, atau kepala-kepala daerah yang bertanggung jawab. Dan ketaatan kepada mereka itu sama dengan ketaatan kepada pimpinan umum. Demikian pula di dalam pasukan peperangan, boleh dia mengangkat pimpinan pasukan, dan pimpinan pasukan didengarkan sama dengan pimpinan umum. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'a al-amir faqad ata'ani, wa man ya'si al-amir faqad asani." Siapa yang taat kepada amir, pimpinan pasukannya, maka dia telah taat kepadaku. Dan siapa yang bermaksiat, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa kadang sebagian sahabat berijtihad. Berijtihad di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang menurut mereka itu adalah hal yang jelas dan mungkin memungkinkan untuk berijtihad di dalamnya. Ini sahabat, dia tiap kali selesai sholat membaca surah, dia tutup dengan membaca Qul huwallahu ahad. Itu ijtihadnya. Ijtihad sendiri. Iya. Demikian pula ada di dalam hadis Imran bin Husain riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Seorang sahabat yang junub, dia tidak ketemukan air untuk mandi. Rasulullah dan para sahabat sedang sholat, dia duduk sendiri di belakang, tidak hadir sholat. Dia tidak bertanya kepada Nabi, tidak boleh bertanya kepada sahabat, berijtihad sendiri. Ya. Karena kalau tidak ada air, artinya tidak suci, tidak suci tidak boleh sholat. Ini sebelum turunnya ayat tayamum, maka dia berijtihad untuk tidak sholat. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan bertanya, kenapa kamu tidak sholat bersama kami? Maka dia pun berkata, ya Rasulullah, inni kuntu junuban wala ma'a. Ya Rasulullah, saya junub dan tidak ada air. Ya, tidak ada air. Maka Nabi pun setelah turun ayat tayamum diperintahkan kepadanya untuk bertayamum. Jelas ya? Maka berijtihad itu adalah pintu yang terbuka dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia tidak tertutup, adalah hal yang diizinkan, tetapi di dalam batasan-batasan, ketentuan-ketentuan, ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama ahli usul fikih di dalam pembahasan ini. Iya. Baik. Begitu mereka kembali, dakaru dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bagaimana keseriusan para sahabat dalam mendetailkan ilmu. Jadi pimpinan pasukannya sholat seperti itu. Begitu mereka pulang, mereka tanya kepada Nabi, apakah itu perbuatan benar atau bagaimana? Iya. Dan ini menunjukkan kebiasaan para sahabat. Ini banyak sekali kebiasaan mereka. Sampai hal yang sangat, apa, kadang seorang tidak berpikir untuk bertanya, para sahabat menanyakannya. Dan ini yang menjadi ciri keutamaan para sahabat di dalam menuntut ilmu. Karena itulah para sahabat itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka dapatkan dari Nabi, dan mereka adalah orang-orang yang terpercaya sebagai penyampai ilmu kepada umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Berbeda dengan kita di masa ini, ya. Kadang sebagian banyak masalah yang kita hadapi, ya. Namun kita lebih cenderung untuk berijtihad sendiri, untuk banyak apa berpikir sendiri. Dan ini tidak layak bagi seorang penuntut ilmu, ya. Dia harusnya, apalagi di awal-awal menuntut ilmu, ya, banyak bertanya, mencocokkan, mendetailkan. Ya, sehingga ilmu yang dia dapatkan akan menjadi kuat dan lebih tertanam di dalam diri. Ya, begitu hal ini disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi bertanya, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dhalik. Kalau begitu kalian tanya kepadanya. Ya, kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa pimpinan pasukan kalian tiap kali sholat baca surah, setelah itu dia tambah lagi, dia tutup dengan kul huwallahu ahad. Tanya kepadanya, apa sebabnya? Nah, ini menunjukkan bahwa seorang mufti, ya, kadang seorang yang ditanya, tidak harus setiap pertanyaan ditanyakan langsung dia jawab. Kadang harus dia mencari kejelasan tambahan untuk bisa menentukan hukum yang tepat, jawaban yang pas, yang cocok untuk pertanyaan yang ditanyakan kepadanya. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bertanya. Apalagi kalau hukum itu berkaitan dengan peradilan, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih detail lagi di dalamnya kalau berkaitan dengan pengadilan. Karena itu kadang ada orang yang datang sudah mengaku di depan Nabi berbuat perbuatan yang harusnya diberikan hukum had kepadanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memperjelas. Oh, barangkali engkau tidak berzina dengannya, barangkali engkau hanya memegangnya, barangkali engkau hanya begini dan begitu. Ya. Beliau lebih mempertegas agar supaya permasalahannya jelas. Dan ini sifat yang harus dibedakan, ya, memperjelas apa yang ditanyakan. Dan ini di dua sudut, ada di bab fatwa, ada di bab qadha. Ada di pembahasan menjawab pertanyaan yang sifatnya umum, fatwa, dan ada pembahasan di sifatnya peradilan, menjatuhkan hukum-hukum, ya, yang apa namanya berkaitan dengan pengadilan. Ya, fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya kepada sahabat ini. Faqala, maka sahabat menjawab, ya, atau orang pimpinan pasukan ini menjawab, li'anna sifatur rahman. Ya, karena surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas ini adalah sifat ar-Rahman. Ya, terdapat dalamnya sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini penyebutan sifat-sifat yang sangat agung. Ya. Kata beliau, wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan saya cinta untuk membacanya. Perhatikannya kecintaannya kepada tauhid. Iya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Kabarkan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Ini menunjukkan bahwa amalan itu dari jenis, atau balasan itu dari jenis amalan. Kapan dia cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepadanya. Kapan dia berbuat amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, Allah akan mencintainya. Allah akan mencintainya. Ya, dan hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang itu tiap kali dia membaca, dia salat, dia membaca surah, boleh dia tutup dengan surah Al-Ikhlas. Boleh. Tapi ini kegiatan bukanlah hal yang dikatakan sunnah muakkadah atau hal yang dianjurkan dilakukan terus-menerus, tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ya berkata kepada para sahabat, tanya kepadanya, apa alasannya dia berbuat seperti itu? Dia kata dia sunnah mutlaqah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkata, iya, itu adalah hal yang sunnah. Tapi tatkala disebutkan alasannya, baru Nabi menyebutkan sungguhnya Allah cinta kepadanya, ya. Dan Nabi tidak mengingkari perbuatannya dengan maksud tersebut. Ini menunjukkan bahwa ya, dia menutup apa? Bacanya setiap kali dia baca, dia tutup dengan surah Al-Ikhlas. Ini adalah perbuatan yang boleh dilakukan. Tapi bukan hal yang disunnahkan dilakukan terus-menerus. Ya, bukan hal yang disunnahkan untuk dilakukan terus-menerus. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik, ini untuk sementara pembahasan untuk bab yang pertama. Insyaallah ta'ala setelah salat isya kita akan membaca sedikit dari bab yang kedua. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين